alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih pada pembahasan bahaya yang akan ditimbulkan jika seseorang memiliki penyakit hasad, atau yang namanya hasad bisa menjerumuskan seseorang pada perkara-perkara yang terlarang. Sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, di antara perkara-perkara yang terlarang yang seseorang bisa terjerumus padanya jika memiliki penyakit hasad adalah, kata beliau rahimahullah, annal hasada yujibu iradal abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Bahwasanya hasad itu bisa menyebabkan, bisa menjadikan seseorang berpaling dari memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu adalah merupakan perkara yang berbahaya, yaitu jika seseorang memiliki hasad, maka hasad tersebut akan menyebabkan hamba tersebut berpaling untuk meminta fadilah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajiduhu da'iman muhtamman bihadihi ni'mati allati an'amallahu biha ala ghairihi. Sehingga engkau akan mendapatkan orang yang memiliki hasad tersebut, dia akan terus menerus dalam keadaan sedih, merasa tersayat hatinya dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada selain dirinya. Itu setiap kali dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia bertambah sedih, bertambah pilu, bertambah gundah gulana. Wala yas'alullaha min fadlih. Dan dia tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fadilah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia terus-menerus memiliki perasaan yang seperti itu, dia lupa untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fadilah yang dimilikinya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan was'alullaha min fadlih. Hendaknya kalian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-fadl yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia senantiasa mengawasi kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain yang menyebabkan dirinya sedih, dia lupa untuk meminta fadilah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian larangan yang lainnya, atau perkara yang terlarang yang lainnya yang bisa seseorang terjatuh padanya jika memiliki hasad adalah annal hasada yujibu isdira'a ni'matillahi alaih. Bahwasanya hasad itu bisa menyebabkan, bisa menjadikan seseorang merendahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada dirinya yang mungkin kenikmatan tersebut tidak juga dimiliki oleh yang lainnya. Namun dikarenakan dia memiliki hasad kepada saudaranya, dia pun akhirnya merendahkan, meremehkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Bahkan orang yang hasad tersebut yara annahu laisa fi ni'matin. Dirinya menganggap memandang bahwasannya dirinya tidak berada pada kenikmatan, tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dia pandang adalah orang yang dia hasadi, fi ni'matin akbar minhu. Orang yang dia hasadi justru dia pandang, justru dia anggap orang tersebut berada pada kenikmatan yang lebih besar daripada dirinya. Ini maknanya dia terjerumus dalam izdira ni'matillahi alaih. Yaitu dia terjatuh pada peremehan, meremehkan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang didapatkan oleh dirinya. Memandang dirinya tidak mendapatkan nikmat, yang dia pandang adalah orang lain justru dia anggap kenikmatannya lebih besar daripada dirinya. Sehingga dengan itu dia merendahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Fala yakumu bisyukriha. Dan dia pun tidak bersyukur. Tidak bisa bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Kemudian yang lainnya, al-hasadu khulukun dhamimun. Bahwasanya hasad itu adalah merupakan khulukun dhamim, yaitu merupakan akhlak yang tercela. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtama'ihi. Karena seorang yang hasad, kata beliau, yatatabba'u, dia akan terus-menerus yatatabba', dia akan terus-menerus mencari-cari, menelusuri, meneliti ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtama'ihi. Itu kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluk yang lainnya di masyarakatnya, di tempat dia tinggal. Dia akan senantiasa yatatabba', menelusuri, mencari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya. Wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu ayyahula bainan nasi wa baina hadal mahsudi. Dan dia pun berusaha biqadri ma yumkinuhu, dengan usaha yang memungkinkan bagi dirinya, dengan usaha yang mungkin bisa dia tempuh, ayyahula bainan nasi wa baina hadal mahsudi, untuk bisa menghalangi manusia, untuk dia bisa menghalangi antara manusia dengan orang yang dia hasadi. Mungkin, kata beliau, bilhatti min qadrihi ahyanan, bisa jadi dia berusaha untuk menghalangi manusia dengan orang yang dia hasadi, bilhatti min qadrihi, yaitu dengan dia merendahkan kehormatan yang dimiliki oleh orang yang dia hasadi. Kedudukannya dia rendahkan, kehormatannya dia runtuhkan. Wa bizdira'i ma yakumu bihi minal khairi ahyanan. Dan terkadang juga, kata beliau rahimahullah, dengan izdira' ma yakumu bihi minal khair, dia juga merendahkan apa yang dilakukan oleh orang yang dia hasadi berupa kebaikan-kebaikan. Di satu sisi dia merendahkan kehormatan orang yang dia hasadi, di sisi lain dia tidak mau mengakui, merendahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dia hasadi. Sehingga yang semacam ini nampak jelas bahwasanya al-hasad itu adalah merupakan khulukun dhamim, yaitu akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela karena dia memiliki sifat yang semacam ini, merendahkan kehormatan orang yang dia hasadi, dan di sisi lain dia tidak mau mengakui, merendahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dia hasadi tersebut. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, annal hasida idza hasada fal ghalibu ayyatadi 'ala al mahsudi. Bahwasanya orang yang hasad, jika dia sedang hasad, maka seringnya, kata beliau, dia akan ya'tadi alal mahsudi. Dia akan melakukan tindakan yang melampaui batas. Melampaui batas yaitu mendzalimi orang yang dia hasadi tersebut. Itu artinya tidak hanya dia tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Dia pun sampai melakukan tindakan mendzalimi orang yang dia hasadi. Ataukah dia melakukan tindakan-tindakan supaya kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang dia hasadi tersebut ini bisa rusak, bisa hilang, ataukah yang lainnya. Yang jelas dia hasadi. Dia mendzalimi, dia melampaui batas kepada saudaranya tersebut yang dia hasadi. Wahina idzin ya'khudul mahsudu min hasanatih. Dan dengan itu, kata beliau rahimahullah, ketika itulah orang yang dia hasadi tersebut akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang menghasadi tersebut. Kebaikan-kebaikannya akan diambil. Fa in baqiya min hasanatihi, jika masih tersisa kebaikan-kebaikannya syai'un, wa illa, namun jika tidak, ukhida min sayyiatihi fa turiha 'alaihi tsumma turiha finnar. Jika masih, akan terus-menerus diambil kebaikannya sampai lunas. Namun jika tidak tersisa kebaikannya, maka justru kejelekannya, itu kejelekan orang yang dihasadi tersebut, akan dilimpahkan, akan ditimpakan kepada orang yang hasad tersebut, kemudian dia pun akan dicampakkan ke dalam an-nar. Ya dan billah. Kita berlindung semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit hasad yang semacam ini. Karena bahayanya yang luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang bahaya dari penyakit hasad, apalagi kalau dimiliki oleh seorang thalabul ilm, maka sungguh itu adalah merupakan akhlak yang tercela. Sehingga di sini disebutkan annal hasada khuluqun dhamimun, bahwasanya hasad itu adalah merupakan akhlak yang tercela. Namun bersamaan dengan tercelanya hasad tersebut, annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama'i wa talabatil ilmi. Akan tetapi kata beliau, bersamaan dengan diketahuinya hasad itu adalah merupakan khuluqun damim, akan tetapi kata beliau, yang paling sering didapatkan, yang sering paling terjadi hasad tersebut adalah bainal ulama wa talabatil ilmi. Ini munculnya seringnya antara para ulama dan juga di antara para talabatul ilm. Sesama para ulama dan juga sesama para talabatul ilm, ini timbul yang namanya hasad. Padahal hasad itu adalah merupakan khuluqun dhamim. Namun seringnya kata beliau didapatkan di antara mereka. Wa yujadu baina tujjari, demikian pula didapatkan di antara at-tujjar, itu para pedagang. Sesama para pedagang akan timbul yang semacam ini. Fayahsudu ba'duhum al-ba'd, sebagiannya hasad kepada sebagian yang lainnya. Pedagang A hasad kepada yang lainnya, kepada yang B, karena si B tersebut dagangannya luar biasa larisnya. Wa kullu dhi mihnatin yahsudu man syarakahu fiha. Demikian pula yang namanya hasad tersebut didapatkan pada setiap orang yang memiliki keahlian tertentu. Yahsudu man syarakahu fiha, yaitu dia akan hasad kepada orang yang sama keahliannya. Yang memiliki keahlian sama, dia pun akan menghasadi yang lainnya. Para tukang misalnya, dia akan hasad kepada tukang yang lainnya. Karena ternyata temannya tersebut sering dipakai oleh masyarakatnya misalnya. Ataukah para nelayan misalnya, memiliki keahlian tertentu, dia hasad kepada nelayan yang lainnya karena hasil pancingannya ini lebih banyak hasilnya. Ataukah dia lebih banyak menjaringnya, hasil ikannya banyak dibanding dirinya, dia hasad kepada orang tersebut. Ataukah bengkel misalnya, dia hasad kepada temannya karena banyak pelanggannya. Mata beliau, yahsudu man syarakahu fiha. Dia hasad kepada orang yang semisal dengan dirinya dalam masalah keahlian. Ini kata beliau, bahwasanya hasad itu timbul dari pihak-pihak yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Apa tetapi kata beliau, lakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i asaddu wa baina talabatil ilmi asaddu. Akan tetapi sangat disayangkan kata beliau, bahwasanya hasad yang terjadi di antara para ulama itu lebih nemen kata beliau, lebih parah. Wa baina talabatil ilmi asaddu, demikian pula hasad yang timbul di antara sesama talabatul ilm itu asaddu, lebih parah terjadinya. Ma annahu kana al aula wal ajdar ay yakuna ahlul ilmi ab'ada an-nasi 'anil hasadi wa aqraba an-nasi ila kamalil akhlaqi. Padahal seharusnya kata beliau, yang lebih utama dan juga lebih pantas, bahwasanya seorang ahlul ilmi itu adalah orang yang paling jauh dari penyakit hasad ini, dan juga manusia yang paling dekat dengan akhlak yang mulia. Ini seharusnya. Namun ternyata kata beliau rahimahullah, bahwasanya hasad ini bainal ulama wa baina talabatil ilmi asyaddu. Ini lebih parah, lebih ganas terjadinya hasad tersebut di sesama mereka. Sehingga kata beliau, wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mithlahu. Engkau wahai saudaraku, jika melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan apapun, maka berusahalah engkau untuk memiliki kenikmatan tersebut, untuk engkau juga mendapatkan kenikmatan tersebut. Wala takrah man an'ama Allahu alaihi. Dan ingat kata beliau, jangan engkau tidak suka terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya. Faqul Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini afdala minhu. Ya Allah, tambahkanlah kepada si fulan, kepada orang tersebut, fadilah yang kau miliki, dan berikan kepadaku fadilah yang lebih utama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar si fulan yang mendapatkan kenikmatan ditambah kenikmatannya, dan dirinya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal. Wal hasadu la yughayyiru syai'an minal hali. Dan yang namanya hasad itu tidak akan mengubah sesuatu keadaan pun. Lakinnahu kama dzakarna anifan fihi hadhil mafasid wa hadhil mahadir al-asarah. Akan tetapi kata beliau, sebagaimana yang barusan kami sebutkan, bahwasanya yang namanya hasad itu memiliki mafasid, kerusakan-kerusakan, dan juga perkara-perkara yang terlarang kata beliau rahimahullahu taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan masih ada beberapa perkara yang harus diwaspadai dan dihindari oleh seorang talabatul ilm, para penuntut ilmu. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakum alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.